Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalum kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalum kafar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah dengan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita di salah satu dari rumahnya yang mulia ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan dengan menghadiri majlis yang seperti ini, kita dapat memperoleh sebuah keutamaan yang tercantum di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah mempelajari agama Allah melainkan turun kepada mereka rahmat, turun kepada mereka ketenangan ilahi, tercurahkan kepada mereka rahmat, dan malaikat-malaikat Allah duduk di sekeliling mereka. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari agama yang mulia ini akan terwujudnya kebaikan di dalam rumah tangga kita, masyarakat kita, dan negara kita, dunia dan akhirat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka pasti Allah akan perdalamkan pengetahuan dia tentang agama ini. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini, "Man ataahu Allahul 'ilma faqad ataahu al-khaira kullah, wa man hurima al-'ilma faqad hurima al-khaira kullah." Barang siapa yang dianugerahkan kebaikan ilmu agama ini, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama ini, dari majlis ilmu agama, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu menyatakan, "Kun sami'an, kun 'aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban lahum, wa la takun khamisan fatahlak." Kata Ali radhiyallahu anhu, hendaknya engkau menjadi seorang yang alim, seorang ulama. Kalau engkau tidak mampu, kun muta'alliman, jadilah orang yang belajar di sisi para ulama. Kalau engkau juga tidak mampu, kun sami'an, jadilah engkau orang-orang yang mau mendengar ilmu. Dan paling rendahnya, muhibban lahum, cintailah mereka. Wala takun khamisan, jangan engkau menjadi dari golongan yang kelima, yaitu bukan dari golongan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Fatahlak, karena pasti engkau akan binasa dunia dan akhiratmu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, "Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kullih." Sesungguhnya mempelajari ilmu sesaat saja itu lebih besar pahalanya daripada salat malam semalam penuh. Demikian keutamaan menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah pada pertemuan akhir kita, kita telah membaca hadis nomor 39 dari kitab Bulughul Maram ini karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu permasalahan tata cara mencuci kedua telinga. Telah kita bahas di sana apakah telinga bagian dari kepala, apa hukum membasuhnya, bagaimana cara membasuhnya, dan apakah menggunakan air yang baru selain air bekas dari kepala ataukah bagaimana. Alhamdulillah, rincian dan perselisihan di antara ulama mazhab telah kita paparkan di sana dan telah kita sebutkan dalil masing-masing dari mazhab-mazhab tersebut bersamaan tarjihnya mana yang paling kuat dari pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alim shawab. Ya, insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan membaca hadis baru, yaitu hadis yang ke-40. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن أمتي يأتون يوم القيامة, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan bercahaya, bersinar anggota badan mereka dari anggota wudu. Anggota badan mereka dari anggota wudu, artinya tidak semua badan mereka bersih, bersinar, hanya anggota badan yang itu merupakan anggota wudu. Faman istata'a, ya, kemudian perhatikan ucapan yang berikut ini, ini akan menjadi sebuah pembahasan ilmiah nantinya. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan bagian wudhunya agar semakin banyak dan semakin luas sinarnya nanti di hari kiamat, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Ini sebuah pembahasan, apakah ucapan alini yang terakhir ini, ini bagian dari hadis Nabi ataukah ucapan Abu Hurairah yang disangka oleh murid Abu Hurairah yang bernama Nu'im Al-Mujmir adalah ucapannya Nabi yang diistilahkan di dalam ilmu mustalah Al-Idraj. Al-Idraj, sebuah ucapan tabi'in atau rawi hadis atau sahabat yang ingin menafsirkan hadis atau penjelasan makna hadis atau istinbat hukum, namun si murid tersebut menyangka itu bagian dari hadis sehingga ketika dia meriwayatkan kepada muridnya, dia meriwayatnya tanpa memberi koma atau tanpa memberi titik atau tanpa menjelaskan ini bukan bagian dari hadis. Ini yang diistilahkan dengan Al-Mudaraj atau dengan istilah lain yang sama juga Al-Idaraj. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 136 dan Al-Imam Muslim pada nomor 246. Sebagaimana yang telah kita dengar bahwa hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang mengetahui nama Abu Hurairah yang sesungguhnya? Siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Siapa nama beliau sebelum Islam? Abdul Syams Ibn Sakhr. Apa artinya Abdul Syams? Hamba matahari. Ini sebuah kesyirikan, adanya penghambaan kepada selain Allah. Maka ketika beliau Islam, dirubah nama beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman atau Abdullah. Sebagaimana di dalam riwayat Hakim di dalam Mustadraknya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun Abu Hurairah, ini adalah laqab yang rajih. Kalau kita membuka buku atau kitab-kitab perawi hadis, maka di sana ada 30 pendapat dari pendapat ahli biografi ahli hadis tentang nama Abu Hurairah. Namun yang paling masyhur bahwa nama beliau antara Abdullah atau Abdurrahman. Antara Abdullah atau Abdurrahman. Adapun Abu Hurairah ini adalah laqab karena beliau seorang yang sangat penyayang kepada seekor kucing yang kecil. Abu Hurairah artinya bapakku, kucing. Dan beliau Islam, ya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam. Allahumma sallam, beliau radhiyallahu an. Beliau Islam tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Tihamah. Tihamah ini bagian dari Yaman. Ya, daerah pesisiran. Ya, antara Yaman dengan Saudi. Ya, dari Tihamah. Abu Hurairah Islamnya melalui sahabat Tufail, ya. Tufail ini sangat indah ceritanya, yang ringkasnya dia seorang tokoh. Tokoh di Tihamah. Tokoh di daerah Tihamah. Dan sangat dimuliakan di daerahnya. Ketika musim haji dia pergi ke Mekah. Kita tahu bahwa orang-orang musyrik sebelum Islam datang pun mereka melakukan haji, namun dengan cara-cara jahiliyah. Maka ketika dia tiba di Mekah, karena kufar Quraisy tahu Tufail ini adalah tokoh Tihamah, mereka pun memanggil Tufail. Mereka melakukan makar terhadap Nabi kepada Tufail ini, karena lagi gencar-gencarnya dakwah Nabi di Mekah. Satu demi satu orang mulai terikut dengan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang kaya, dari kalangan orang-orang miskin, bahkan dari orang Arab dan selain Arab yang datang ke Mekah mulai masuk Islam, mulai mengikuti dakwah Nabi. Maka ketika Tufail datang ke Mekah, mereka khawatir kalau sempat Tufail ikut dakwah Muhammad, menurut mereka baik, karena di belakangnya ada kaum dan dia tokoh di tempatnya. Maka mereka pun mendudukkan si Tufail radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa di sana ada seorang yang bernama Muhammad, dia begini begini dan begitu, dia mencela agama nenek moyang kita dan berbagai kejelekan dan berbagai kedustaan. Sehingga Tufail menyatakan di dalam hatinya, semoga Allah tidak mempertemukan aku dengan orang ini. Maka ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau tidak mengetahui bahwa yang dekat darinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sedang salat dan sedang membaca Al-Quran. Kita tahu di fase Mekah sudah diwajibkan salat, hanya saja belum diperintahkan kepada manusia. Adapun perintah salat lima waktu harus dilaksanakan oleh secara keseluruhan kaum muslimin, itu terjadinya di Madinah. Tetapi pensyariatan salat telah ada pada kejadian Mi'raj, dan itu sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah beberapa tahun. Adapun tahun apa, maka tidak ada hadis sahih bahwa Isra itu tahun apa, bulan apa, dan tanggal berapa. Kalau kita membuka sejarah, apakah kitab Al-Bidayah wa Nihayah maupun sirah Ibnu Hisham, maka tidak ada satupun pendapat yang saling melemahkan pendapat yang lain, dikarenakan tidak ada hadis yang sahih di dalam penetapan tahun, bulan, dan tanggal Isra dan Mi'raj. Maka ketika beliau melihat ibadah Nabi, beliau melihat begitu aneh, begitu indah. Begitu indah, tenang, Al-Quran yang beliau bacakan ini menyejukkan hati. Maka dia pun mendekat dari Nabi SAW. Kemudian dibacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim, di antaranya surat Al-Ikhlas. Ketika surat Al-Ikhlas dibacakan kepada Tufail, kata Tufail, seakan-akan hati aku, jantung aku ini terbelah-belah, berkeping-keping dibuat oleh surat ini. Maka beliau pun pulang, dan sebelum pulang beliau berpesan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku ini adalah tokoh, tidaklah aku berbicara melainkan kaumku akan mendengar, keluargaku pasti akan mengikutiku. Maka ajarkan kepadaku beberapa ayat-ayat yang aku akan sampaikan kepada orang yang di belakangku. Maka Nabi pun mengajarkan kepada Tufail surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau pulang. Maka beliau katakan kepada bapaknya, mulai hari ini engkau bukan bapakku, karena aku sudah memiliki agama baru. Lihat siasah Tufail. Dengan keras, karena beliau tokoh. Karena sahabat orang yang bersiasah, tetapi siasah syar'i. Beda halnya dengan kasus Abu Hurairah yang sering kita dengar. Ketika beliau Islam, beliau mendakwai ibunya dengan lemah lembut. Bahkan sampai ibunya pun mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap belum berputus asa dan masih bersikap lemah lembut. Tetapi Tufail begitu pulang, dia katakan pada ayahnya, hari ini enggak ada hubungan lagi antara kita berdua. Aku memiliki agama yang berbeda, engkau memiliki agama yang berbeda. Ima kamu yang akan ikut agamaku, sedangkan aku harga mati agama ini tidak akan kembali bercampur dengan agamamu. Maka ayahnya pun menyatakan, wahai Tufail, agamamu adalah agamaku. Maka mulailah ayahnya masuk Islam. Kemudian Tufail mengatakan hal yang sama kepada istrinya. Maka istrinya pun mengikuti Tufail. Kemudian Tufail pun mendakwahi kaumnya. Di antara yang mendapatkan hidayah Allah mulai Tufail adalah Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ini dibawa oleh Tufail kepada Rasulullah pada pertemuan berikutnya. Kemudian mereka berdua pulang kembali ke Tihamah dan mendakwahi masyarakatnya, dan semakin banyak dan sekian dari sahabat Nabi berasal dari Tihamah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita peroleh ini tidak hanya dipendam di hati kita, tapi hendaknya disampaikan kepada orang lain yang mampu kita sampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Tatkala Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, hartamu, pikiranmu, arahanmu, nasihatmu, maka itu sungguh lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah tunggangan yang paling mewah di masa itu. Ya, kalau sekarang apa kendaraan paling mewah? Ya, Lamborghini. Lamborghini. Taruhlah mobil Lamborghini. Nabi menyatakan Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau penyebabnya lebih baik daripada unta merah. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, la sautu ahadikum fil jannah khairum minat dunya wa ma fiha. Sesungguhnya alat memukul kuda yang dimiliki oleh salah satu di antara kalian di dalam surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lalu bagaimana dengan unta merah? Tentunya jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, di sini Abu Hurairah menyampaikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku datang di hari kiamat dalam keadaan anggota wudhu mereka itu bersinar. Bersinar. Maka barang siapa yang di antara kalian mampu memanjangkan tempat atau bagian anggota wudhunya, hendaknya dia panjangkan supaya semakin panjang semakin banyak sinar nantinya. Falyafal, maka hendaknya dia lakukan. Baik. Dalam hadis ini kita dapat menarik beberapa pelajaran sebelum kita membahas beberapa perselisihan di antara empat imam mazhab. Permasalahan yang pertama, keutamaan wudu. Keutamaan wudu, baik wudu yang wajib maupun wudu yang sunnah. Wudu yang wajib adalah wudu yang dilakukan oleh seorang yang berada di atas hadas. Hadas apa? Hadas kecil, ya. Ketika hendak melakukan salat yang wajib. Apa saja salat yang wajib? 5 waktu dan ditambah satu lagi salatul Id. Ya, tambah satu lagi tahiyatul masjid, hukumnya wajib, pendapat yang kuat. Hukumnya wajib salat 2 rakaat sebelum duduk masuk ke masjid. Selama dia masuk dalam keadaan berwudu. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan kalau dia masuk ke masjid dalam keadaan belum berwudu, dia tidak wajib keluar berwudu dulu karena ijma' dari para sahabat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahdukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atin." Apabila kalian masuk ke masjid, jangan sampai kalian duduk sehingga kalian salat 2 rakaat sebelum kalian duduk. Ini larangan, berarti melakukannya wajib dan tidak ada dalil yang memalingkan perintah untuk melakukan ini kepada makna sunnah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Ar-Ribi'i radhiyallahu anhu Al-Ansari. Ya. Maka itulah wudu-wudu yang wajib. Adapun wudu-wudu yang sunnah adalah wudu yang untuk melakukan salat sunnah ataukah wudu walaupun dia tidak melakukan salat sunnah tetapi ingin melakukan salat sunnah wudu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhdits fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu seperti wudukku, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat dan dia tidak melalaikan dirinya di dalam 2 rakaat tersebut, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa dia yang telah berlalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa? Suara telapaknya Bilal, telapak sendalnya Bilal di dalam syurga. Kemudian Rasulullah pun bertanya, apa amalan yang engkau lakukan wahai Bilal? Maka Bilal menjawab bahwa aku tidaklah berwudu melainkan setiap kali aku berwudu aku melakukan salat sunnah 2 rakaat. Ini menunjukkan keutamaan wudu. Dan ini kau dan berwudu, ya, walaupun tidak melakukan salat, ya, itu hal yang dianjurkan. Karena keumuman firman Allah Jalla wa'ala, innallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang banyak melakukan taharah, dan wudu bagian dari taharah. Baik, hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu. Kemudian, apakah wudu itu khusus adalah sebuah kekhususan umat ini, ataukah wudu ini juga suatu syariat yang telah Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa wudu ini merupakan sebuah kekhususan umat ini. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullahu taala dan Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdhihul Ahkam. Namun para ulama yang lain menerangkan bahwa wudu bukanlah sebuah kekhususan umat Nabi, karena umat terdahulu juga dianjurkan untuk berwudu sebagaimana mereka dianjurkan untuk salat. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam melakukan salat, Nabi Ismail melakukan salat, ya, dan tidak ada taharah dari selain wudu. Hanya saja yang khusus untuk umat ini adalah di mana anggota wudu mereka itu bisa bersinar di hari kiamat. Hanya dari sisi inilah kekhususan buat umat ini. Oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi menyatakan di hari kiamat mereka datang dalam keadaan anggota wudu mereka itu bersinar. Ya, Nabi tidak menyatakan kekhususan wudu hanya untuk umat ini. Nabi hanya menyebutkan kekhususannya adalah bersinarnya anggota wudu mereka di hari kiamat. Nah, itu permasalahan yang tidak terlalu penting. Namun, itu sebuah tambahan wawasan. Kemudian berikutnya, faedah dari hadis ini, adanya hari kebangkitan dan dikembalikannya ke kita kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi menyatakan, ya'tuna yaumal qiyamah. Mereka akan datang pada hari kiamat. Sehingga, mengimani hari kiamat ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman. 6 rukun iman yang tidak mau beriman akan hari akhir, akan hari kebangkitan, dikarenakan logikanya, akalnya tidak mampu memahaminya, maka dia bisa murtad dari Islam karena telah mendustakan isi Al-Qur'an. Dan Allah telah menyebutkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, adalah akidahnya orang kafir. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taghabun juz 28, za'amal ladzina kafaru an lay yub'atsu, orang-orang kafirlah yang menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jelas di dalam ayat ini Allah memvonis orang-orang yang memiliki keyakinan tidak akan dibangkitkan adalah orang-orang kafir. Ya. Maka tidak layak bagi seorang muslim hanya dikarenakan kotoran ilmu filsafat yang menangkal di kepalanya sehingga dia menolak nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan akalnya tidak mampu memahami, atau dengan alasan di antara mereka kalau itu ilmiah menurut mereka karena hadis-hadis ahad kalau dalam bab akidah tidak diterima. Maka kata para ulama, kalau demikian engkau tidak boleh sholat kalau hadis ahad tidak diterima di dalam bab akidah, karena setiap hari engkau mempercayai ucapan muadzin yang mengumandangkan adzan. Seluruh lafaz adzan dari awal sampai akhir itu berkaitan tentang akidah. Kenapa engkau percaya dan mau sholat? Ini menunjukkan bahwa khabar ahad itu diterima walaupun di dalam bab akidah. Ini sebuah permasalahan yang dibahas dalam ilmu mustalah. Berikutnya adalah pembahasan apakah disunnahkan bagi seseorang yang sedang berwudu melebihkan bagian wudunya dari apa yang telah Rasulullah lakukan. Kita telah mendengar 2 hadis pokok di dalam hadis wudu Nabi. Ya, ingat ya, hadis pokok di dalam wudu Nabi ada 2. Yang pertama hadis Utsman dalam Bukhari dan Muslim telah kita bahas. Hadis kedua adalah hadis Abdullah ibn Zaid al-Mazini di dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim, telah kita bahas pula pembahasannya. Di situ hanya menyebutkan Rasulullah mencuci tangan sampai mirfaqin ke siku. Ayat juga demikian dalam surat al-Maidah. Dalam surat al-Maidah kalau kaki ilal ka'bin sampai kedua mata kaki. Dalam hadis Utsman dan dalam hadis Abdullah bin Zaid juga menyebutkan ilal ka'bin sampai kedua mata kaki. Maka bagaimana dengan hadis Abu Hurairah ini? Di akhir hadis ini ada lafaz, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan ghurrahnya, tempat atau anggota wudunya, hendaknya dia panjangkan agar banyaknya sinar nanti bagi dia di hari kiamat, hendaknya dia melakukan. Maka terjadi silang pendapat Di antara para ulama ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat madhab Hanafi. Madhab Hanafi, ya Abu Hanifah dan atba' beliau. Yang kedua adalah madhab Syafi'iyah dan yang ketiga adalah madhab Hanabilah. Hanabilah sama dengan penyebutan Hambali. Madhab Hambali. Tiga madhab ini berpendapat hal itu disunahkan pada kaki, pada tangan dan pada wajah. Kalau tangan sampai mana, maka terjadi silang pendapat. Ada di antara mereka menyatakan sampai ke bahu. Ada yang menyatakan sampai pertengahan adud. Ini apa nama bahasa Indonesia? Sapai. Sapai ya kan? Ini bahasa Aceh, Pak Domli. Bawah sapai. Bahasa Aceh itu. Apa ini? Lengan? Lengan kan? Sampai pertengahan lengan. Kalau kaki bagaimana? Terjadi silang pendapat antara tiga madhab ini. Ada yang menyatakan ila nisfi saqin, sampai pertengahan betis. Ada yang menyatakan sampai lutut. Bagaimana dengan wajah? Bagaimana diperluaskan wajah? Caranya dengan menyentuh sebagian dari bagian kepala, kata mereka. Ini pendapat yang pertama. Apa dalil mereka? Adalah keumuman hadis di atas tadi. Faman yastata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan tempat anggota wudhunya agar bertambah cahayanya, maka hendaknya dia lakukan. Sedangkan pendapat yang kedua adalah tusyra' italatut tahjil dunal ghirrah. Disyariatkan untuk memperluaskan anggota wudhu hanya pada tangan dan kaki, adapun wajah tidak. Adapun wajah tidak. Sedangkan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Malikiyah, mazhab Maliki. Imam Malik dan sekitarnya. Di mana negeri yang paling kuat mazhab Malik zaman sekarang? Mana? Siapa yang jawab tadi? Maroko, Libya, Jazair, Maroko dan sekitarnya. Al-Maghribah. Ya. Tayyib. Imam Malik padahal beliau tinggal di Madinah. Ya, mazhab beliau paling kuat di mana? Di Maroko. Bukan di Madinah. Padahal beliau semenjak lahir sampai meninggal tidak pernah keluar dari Madinah. Dan beliau mengajar hingga wafat di dalam Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau berpendapat bahwa hal ini tidak syariatkan. Tidak pada wajah, tidak pada tangan dan tidak pada kaki. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dikuatkan oleh Syekh Bin Baz. Dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Thaymin. Dan dikuatkan oleh Abdullah Al-Bassam, pensyarah Bulughul Maram. Dan dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Ya. Apa dalil Al-Imam Malik dalam menyatakan bahwa ini tidak disunnahkan? Yang pertama, ya, mereka menganggap, menyatakan bahwa lafad akhir hadis ini yang bunyinya faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan anggota wudhunya, maka hendaknya dia lakukan. Kata mereka, ulama yang berpendapat dan pendapat yang ketiga ini bukan hadisnya Nabi, tetapi ucapan Abu Hurairah yang tercampur dengan hadis Nabi yang dilakukan oleh murid Abu Hurairah yang bernama Nu'im. Ini diistilahkan dalam ilmu hadis dengan Al-Idraj. Al-Idraj. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan ahli hadis dalam syarah Sahihul Bukhari Fathul Bari. Beliau menyatakan lam ara hadhihi al-jumlata fi riwayati ahadin mimman rawa hadha al-haditha min ashabah wa hum 'ashara. Ada 10 sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini, semuanya tidak menyebutkan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tidak ada satupun dari 10 sahabat Nabi selain Abu Hurairah yang menyatakan demikian. Kalau dia mampu memanjangkan anggota wudhunya, hendaknya dia panjangkan, yakni bagian wajah, tangan dan kakinya. Wala mimman rawahu an Abi Hurairah ghairu riwayati Nu'im. Dan telah aku pelajari riwayat-riwayat murid Abu Hurairah dari Abu Hurairah, semuanya tidak menyebutkan ada lafaz ini kecuali satu murid saja yang bernama Nu'im, muridnya Abu Hurairah. Berarti kesalahannya tidak mungkin pada Abu Hurairah yang mencampurkan ucapan beliau dengan hadis Nabi, tetapi mungkinnya kemungkinan besar terjadi pada murid beliau. Buktinya seluruh murid Abu Hurairah tidak mencampurkan antara lafaz ini dengan sabda Nabi kecuali hanya murid beliau yang bernama Nu'im Al-Mujmir. Jelas ya? Kemudian berikut ini kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lam yathbut anhu ay anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tajawazal mirfaqain wal ka'bain. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang sahih yang menerangkan bahwa nabi berwudu melewati melebihi dua siku dan melebihi dua mata kaki. Lakin Abu Hurairah kana yaf'ala dhalik. Tetapi Abu Hurairah lah yang melakukan hal itu. Wa yata'awwalu haditha italatal ghurrah. Abu Hurairah melakukan itu karena beliau mentakwil makna sabda Nabi bahwa umat ini akan bersinar anggota wuduk mereka di hari kiamat. Maka beliau mentakwil berarti dipanjangkan biar bersinarnya semakin banyak, semakin panjang. Wa amma hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wasala yadihi hatta ashra'a fil 'adudain wa rijlai hatta ashra'a fi saqin fa huwa inma yadullu ala idkha ala idkhalil mirfaqain wal ka'bain fil wudhu' wa la yadullu ala mas'alatil italah. Adapun hadis Abu Hurairah yang mensifatkan sifat wudhu' nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi mencuci kedua tangannya sehingga masuk kepada pertengahan lengan, pada lengan, dua kakinya hingga masuk kepada betis, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terluput di dalam membasuh atau di dalam mencuci kedua siku dan kedua mata kakinya di dalam wudu, tidak menunjukkan untuk melebarkan melebihi dua siku dan kedua mata kaki. Kenapa Ibnu Qayyim menafsirkan demikian? Karena seluruh hadis-hadis Nabi yang datang dari sahabat Nabi tidak menyebutkan demikian. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya yang menunjukkan bahwa memanjangkan ghurrah dan tahjil ya, sehingga melebihi kedua siku dan melebihi dua mata kaki ini adalah perbuatan dan pemahaman atau istimbat ahkam dari pribadi Abu Hurairah adalah sebuah riwayat dari Imam Muslim pada nomor 912 dan juga pada nomor 141 dari jalan Abi Hazim. Karena yang meriwayat hadis ini dari Abu Hurairah banyak, di antara Nu'aim yang tadi, di antaranya Abu Hazim dan juga yang lain-lainnya. Nah, dari jalan Abu Hazim beliau menyatakan, كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. Kata Abu Hazim, suatu hari aku pernah di belakang Abu Hurairah dan beliau sedang berwudu untuk salat, maka beliau pun memanjangkan wudu di tangannya hingga sampai ketiaknya. Maka aku katakan, wahai Abu Hurairah, wudu apa yang seperti ini? Ini menunjukkan wudu yang seperti itu tidak masyhur di masa itu. Padahal di zaman itu masih banyak sahabat Nabi yang masih hidup. Sehingga Abu Hazim terkejut. Abu Hurairah mencuci tangannya sampai ketiaknya. Abu Hazim bertanya, Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wudu apaan ini? Muridnya beliau. Maka Abu Hurairah menjawab, wahai suku Farruq, kerupanya kalian ada di sini. Kalau aku tahu kalian ada di sini, niscaya aku tidak akan berwudu seperti wudu ini. Sami'tu Khalili yaqul, kemudian Abu Hurairah menyampaikan, aku mendengar Nabi bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Sesungguhnya sinar yang ada pada seorang mukmin di hari kiamat itu sesuai dengan anggota wudunya. Ini menerangkan kepada kita bahwa ijtihad untuk memanjangkan tadi adalah murni pemahaman Abu Hurairah. Ya, jelas ya? Sisi pendalilannya. Tayyib. Kemudian alasan yang berikutnya, hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Thumma da'a Abu Taurin min ma'in. Abu Hurairah meminta sebuah gayung yang diisi air untuk mengajarkan untuk melakukan wudu. Fa ghassala yadayhi hatta balagha ibtayh. Beliau mencuci tangannya sampai ketiaknya. Maka aku katakan, kata Abu Hazim, ayu syai'in sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah hadis yang kamu dengar dari Rasulullah seperti ini, wahai Abu Hurairah? Masyaallah, murid zaman itu ya, ilmiah. Karena guru mereka mengajarkan ilmiah. Baik. Maka Abu Hurairah menyatakan, muntahal hilyah. Karena Nabi bersabda, sinar yang ada pada seorang mukmin di hari kiamat itu sesuai dengan akhir wudunya. Nabi tidak menyebutkan agar sampai ketia. Ini sangat jelas bagi kita menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan Abu Hurairah tadi murni dari perbuatan beliau. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, di dalam Mansyarah Umdatul Ahkam, beliau menyatakan walam yunqal dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seperti Abu Hurairah ini tidak ada satupun dari sahabat Nabi melakukannya. Ya. Wala kathara isti'malu fi sahaba wa tabi'in, tidak dikenal, tidak masyhur di kalangan tabi'in dan para sahabat. Falidzalika lam yaqul bihi katsirun minal fuqaha, oleh karena itu ahli fikih, kebanyakan ahli fikih tidak berpendapat dengan pendapat ini. Wa ra'aitu ba'dhan nas qad dzakara anna hadda dzalika nisful 'adad wa nisful saq. Walaupun sebagian mereka aku lihat ada yang berpendapat sampai ke pertengahan lengan atau pertengahan betis. Ya. Jelas? Namun untuk menyatakan bahwa ini hanya dari Abu Hurairah, ini bagi orang yang tidak mengetahui ada riwayat dari selain Abu Hurairah. Karena ilmu peniadaan itu ilmu yang paling sulit, lebih sulit daripada ilmu menyatakan ada. Ya, ilmu menyatakan tidak ada itu lebih sulit daripada ilmu menyatakan ada. Karena untuk menyatakan tidak ada ini membutuhkan ilmu yang cukup luas. Bagaimana kita mampu menyatakan tidak ada sedangkan begitu banyak ilmu yang belum kita ketahui. Nah, Al-Imam Sunani ketika saya buka tadi dalam kitabnya Subul Salam, beliau menyebutkan ada yang sama perbuatannya dengan Abu Hurairah dari sahabat Nabi. Kata beliau, wa sabata min fi'li Ibnu Umar akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Abu Ubaid, dan telah ada dari sahabat Nabi yang berbuat seperti perbuatan Abu Hurairah ini, yaitu yang bernama Ibnu Umar, putranya Umar. Siapa putranya Umar? Abdullah Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Abu Abi Ubaidah dengan isnad yang hasan, dan Imam Sunani berpendapat dengan pendapat ini. Ya. Ini beberapa pendapat dalam masalah ini, namun wallahu taala a'lam bishawab. Yang rajih adalah pendapat yang ketiga, bahwa hal itu tidaklah disyariatkan dengan beberapa alasan yang telah kita sebutkan di atas, sehingga dapat dipertemukan antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, satu sama yang lainnya, dan lebih jelas dan gamblang lagi permasalahan ini dapat dipahami apabila seorang mempelajari ilmu mustalah dan memahami permasalahan al-idrosh wal-mudrosh. Namun saya tidak tuangkan secara rinci dan panjang permasalahan mudrosh karena itu berkaitan dengan ilmu mustalah. Wallahu ta'ala alam yusab. Apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan.